ini dulu tempat yang oleh kamu disepelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jemaah salat zuhur wa rahimakumullah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Surah Al-Mulk, dan kita sudah sampai pada bagian akhir, yaitu dari ayat 27 sampai ayat 30. Dan kita masih ingat bahwa jumlah ayat dalam Surah Al-Mulk adalah 30 ayat, dan Rasulullah SAW menyebutkan dengan angkanya, angka ayat dalam Surah Al-Mulk, bahwa di dalam Al-Quran ada satu surah, inna suratan fil Quran 30 ayat. Jumlah ayat dalam surah tersebut hanya 30. Syafa'at li sahibiha, dan orang yang selalu membacanya akan diberi syafa'at oleh surah tersebut. Di antara riwayat yang lain mengatakan bahwa hiyal mani'ah, ayat-ayat ini akan menghalangi sang pembaca dan yang mengamalkan isinya dari api neraka. Wahiyal munji'ah, juga dia akan membela dari sisa kubur. Tunjihi min azabil kubur, kata Rasulullah, dia akan membela orang yang suka membaca dan memahami kandungannya serta mengamalkan isinya, dia akan dibela dari siksa kubur. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan memang jumlah surah ini ayatnya hanya 30. Maka pada hari ini kita akan belajar ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه, maka ketika orang-orang kafir itu melihat neraka di depan mata mereka, zulfatan, sangat dekat dengan mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan mendekatkan api neraka ini kepada para penghuninya dan akan menampakkannya. Disinilah penyesalan mulai bermunculan. Penyesalan ketika di dunia, mengapa dia mengabaikan jatah hidup yang Allah berikan untuk berbekal, ternyata disia-siakan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya hidup kita sekarang ini adalah jatah untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bersiap-siap menuju alam akhirat? Kalau jatah ini disia-siakan, maka tidak ada jatah lagi, dan kita tidak mungkin minta kembali ke dunia. Memang dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang minta kembali ke dunia. Mereka menyesal, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Aku akan beramal soleh. Namun dunia sudah Allah hancurkan. Sebab proses untuk pindah ke akhirat harus melalui proses penghancuran dunia, sehingga tidak ada alasan lagi untuk balik lagi ke dunia. Maka disinilah penyesalan terjadi. Kalau seorang mahasiswa menyesal karena pada semester ini gagal ujian, dia masih bisa berkata, semester depan aku harus lulus. Tetapi kalau seseorang ketika sampai di akhirat sudah nampak di depan matanya neraka, maka dia tidak punya pilihan lagi. Dan sekalipun dia menyesal, sampai pun dia menangis air mata darah, maka itu semua tidak pernah bisa mengubah proses itu. Makanya setiap surah dalam Al-Quran, Allah tidak bosan-bosan menekankan tentang alam akhirat. Dan dalam Al-Quran Allah selalu menceritakan kepastian orang-orang kafir nanti menyesal, orang-orang yang durhaka nanti menyesal, orang-orang yang lalai pasti menyesal. Karena apa? Karena kalau terlanjur menyesal di sana, maka itu penyesalan tidak bisa diperbaiki, penyesalan yang tidak ada gunanya. Jadi inilah sebetulnya kesempatan sekali dan terakhir. Allah tidak memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bersiap-siap menuju alam akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk memberikan peringatan berulang, dan bahkan dari saking supaya manusia tidak terlena dengan dunia, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak pernah memuji dunia supaya manusia tidak terpukau oleh dunia. Tidak ada dalam Al-Quran pujian tentang dunia. Dunia dipuji-puji, diangkat oleh Allah supaya manusia tertarik untuk membesar-besarkannya. Bahkan yang selalu ada dalam Al-Quran adalah merendahkan dunia. Dunia itu hanya permainan, dunia itu hanya menipu, mata'un, hurur. Jangan kamu tertipu bahwa telah lalai orang yang memperbanyak dunia, harta dan sebagainya. Tidak pernah Allah puji. Namun sayang, makna ini tidak tertanam banyak dalam jiwa, sehingga masih saja akhirat tidak menarik, dan masih saja dunia selalu menarik. Sehingga banyak manusia kalau urusan akhirat dianggap sampingan, sementara kalau urusan dunia dianggap penting. Maka untuk dunia rela bercapek-capek, rela berlalu-lalu, tapi kalau untuk akhirat selalu menghindar, selalu terasa berat, dan seterusnya. Inilah hal yang ingin Allah tegaskan sebetulnya, bahwa setiap Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang akhirat, selalu Allah menceritakan tentang orang-orang yang menyesal. Allah firman, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Ketika Allah tampakkan neraka di depan mata mereka, maka buruklah wajah mereka. Si'at artinya buruk. Wujuh, wajah. Alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar. Artinya tidak cerah. Kebalikan orang yang ahli surga ketika surga didekatkan, wa idzal jannatu uzifat. Ketika surga didekatkan, ditampakkan kepada para penghuninya, maka wajah-wajah mereka cerah ceria. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah mereka cerah ceria. Dhahikatun mustabashirah, tersenyum gembira, karena mereka sudah ada tanda-tanda masuk surga. Sebelumnya sudah ditandai dengan mereka menerima buku dengan tangan kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri makhdud wa tanhim mandud wa dhillim mandud. Mereka adalah orang-orang yang menerima buku dengan tangan kanan. Mereka bahagia karena di depan mereka nampak surga. Bayangkan seorang yang sudah bertahun-tahun berusaha untuk mencapai sebuah gelar atau prestasi. Dia bekerja keras siang malam. Dan begitu sudah nampak lulus di depan mata, sudah nampak sebuah ijazah, kegembiraan terjadi. Gembira sekali. Nah, ini baru di dunia. Banyak orang gembira karena ijazah, karena prestasi, hadiah, piala, sebagainya. Sampai ada yang bersujud karena mampu menendang bola ke gawang, dan saking gembiranya sampai menangis karena bisa memasukkan bola itu ke gawang. Perhatikan betapa gembiranya ketika seseorang masuk surga dan surga ditampakkan di depannya. Maka benar kata Allah, wujuhu yawma idzin musfirah, wajah-wajah mereka cerah ceria. Dhahikatun mustabsyirah, mereka senyum. Tapi kebalikannya, di sebelah sana nampak wajah-wajah cemberut karena di dunia lalai, di dunia lebih suka bersenang-senang daripada berlelah-lelah untuk akhirat. Maka wujuhu yawma'idin alaiha ghabar, dan wajah-wajah mereka pada waktu itu nampak seperti banyak debunya. Tarhaquha qatar hitam, cemberut, sedih, tidak punya harapan. Ulaika humul kafarul fajar, itulah manusia-manusia yang kafir. Nah, ini adalah penjelasan daripada ayat ini. Si'at wujuhul ladzina kafar, mereka buruk karena sudah kehilangan harapan, sudah tidak punya lagi jalan keluar. Dia sudah hanya berkata, ya laitani kuntu turaba, mengapa aku jadi manusia, lebih enak aku jadi debu kalau hanya untuk disiksa seperti ini. Dari saking menyesalnya, sampai-sampai mereka ingin mendapatkan sesuatu yang paling mereka benci selama mereka dunia. Mereka benci mati waktu dunia. Mereka tidak mau mati ketika dunia, apalagi jadi debu. Namun karena saking pedihnya siksa neraka, mereka lebih memilih kematian. Ya laitani kuntu turaba, inilah khayalan. Innama hiya kalimatu qailu, kata Allah, itu dia hanya ucapan yang di mereka tarang sendiri. Mereka pengen jadi debu, mustahil, tidak mungkin, kata Allah. Mau kamu dulu jadi manusia, kok sekarang pengen jadi debu? Manusia itu ada perhitungannya, manusia itu ada pertanggungjawabannya. Berbedalah dengan makhluk lain. Kalau makhluk lain jadi debu, pohon-pohon mati, tidak ada pertanggungjawaban. Binatang Allah hancurkan, Allah musnahkan, tidak perlu ada hisab untuk binatang. Nah, kalau jadi manusia, tidak bisa hidup dengan cara binatang. Tidak bisa pengen jadi manusia tapi gaya hidupnya gaya binatang, tidak mungkin. Manusia ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka kalau binatang hanya ngurus makan minum, manusia tidak cukup kalau hanya ngurus makan minum. Dia harus mengurus jiwanya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada jiwa, kata Allah, yang aku ciptakan dengan sempurna dalam dirimu, wahai manusia. Dan kepada jiwa itu, aku beritahukan ini baik, ini buruk. Kalau kamu ikut yang baik, kamu telah membersihkan jiwanya. Dan kamu akan bahagia. Kalau kamu ikut yang buruk, kamu telah mengotori jiwamu. Maka kamu akan celaka dan musuh berada. Nah inilah gambaran bahwa orang-orang yang mengotori jiwa dan sibuk dengan keburukan-keburukan, sibuk dengan dosa-dosa, sibuk dengan kesia-siaan, sibuk dengan sia-sia. Ya Allah, HP diisi setiap hari pulsa, tapi kalau dihitung yang untuk pahala itu mana? Yang untuk amal soleh itu mana? Komunikasinya untuk amal soleh, berapa persen dari itu? Berapa dibayar untuk kesia-siaan? Banyak yang buang-buang waktu. Telinga dijali dengan suara-suara yang kalau dihitung tidak ada pahalanya sama sekali. Apakah emang untuk itu Allah ciptakan telinga? Lidah berbicara. Kalau dihitung berapa persen yang untuk ada pahalanya? Ya, sama begitu. Maka semua ini ada perhitungannya. Allah tidak pernah lalai, dan setiap manusia Allah kirim kepadanya malaikat-malaikat yang akan mencatat semua amal perbuatannya, baik yang itu berupa amal baik atau berupa kesia-siaan atau berupa dosa, semua itu ada catatannya dengan rapi, lebih rapi dari laporan pekerjaan di kantor. Di kantor masih banyak yang tidak diketahui oleh direktur. Banyak para pegawai datang kantor, tapi direktur banyak tidak tahu bahwa di kantor itu duduk ngapain. Ada yang hanya buka Facebook, internet, gak ngerjain tugas. Itu direktur banyak gak tahu karena kurang terasa. Kamera mungkin belum sempat merekam masing-masing para karyawan itu, sehingga pada akhir bulan gajinya sama, tetap gak dikurangi. Di kantor masih berlaku hukum general. Yang penting datang, masih ada hukum general. Sekalipun di kantor tidak mengerjakan tugas atau di kantor tidak ada pekerjaan, masih tetap ada gaji yang sama. Tapi di akhirat Allah tidak berlaku hukum general. Di akhirat tetap yang berlaku hukum personal, orang per orang. Karena apa? Karena malaikat sudah punya data yang lengkap untuk masing-masing orang. Maka tidak bisa menghindar. Dan semua harus pertanggungjawabkan semua itu. Dan tidak bisa berbohong. Dan semua anggota tubuh yang dimiliki siap menjadi saksi atas semua amal itu. Kalau kita ingat pemandangan ini, kita tidak akan pernah berbuat dosa kepada Allah SWT. Tapi seringkali lalai, sehingga manusia berani berbuat dosa. Bayangkan, kalau saja para pendosa mereka harus menerima hukuman, apalagi kafir, kata Allah. Si'at wujuhul ladzina kafar, apalagi kafir. Maka dia harus menerima risiko yang lebih berat lagi. Lalu dikatakan kepada mereka, suara terdengar dari arah yang mereka tidak tahu. Ketika mereka dibelenggu, ketika kepala mereka ditekuk dengan kakinya, lalu diikat dengan rantai yang besar. Allah menceritakan ini dalam surah Ar-Rahman. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang pendosa itu nampak dari wajahnya. Fayu'khadhu binnawasi wal aqdam. Maka Allah tekuk ubun-ubunnya, dilipat dengan kakinya, lalu diikat. Fayu'khadhu binnawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lalu setelah itu apa? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Ini neraka jahannam yang selama ini didustakan, yang selama ini dianggap sesuatu yang tidak penting, sehingga abai, sehingga tidak takut dengan siksa ini, dianggap ini sesuatu yang khayalan atau menakut-nakuti dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh kaum liberal, mengatakan bahwa neraka jahanam itu sebetulnya hanya ilusi, tidak ada, hanya untuk menakut-nakuti saja. Nah, silakan katakan, tapi ingat kata Allah, hadihi jahannam allati yukadzibu biha al-mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi'ayyi ada'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, kau siap-siap berenang-renang karena kau telah mendustakan. Begitulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika mereka sudah dalam kondisi penuh penyesalan dan ngantri, pintu gerbang neraka telah dibuka dan api telah menggelegak dan neraka diseret, ditampakkan kepada penghuninya. Ya Allah menyampaikan, وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Ini suara ini datang kepada mereka. هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Ini dulu yang kamu dustakan. Ini dulu yang kamu tidak percaya. Ini dulu tempat yang oleh kamu disepelekan, sehingga kamu tidak merasa takut. هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Dan bahkan dari saking mereka tidak percayanya kepada api neraka, mereka minta kepada Allah. Ini orang-orang kafir Mekah waktu itu minta kepada Allah, ya ahli Muhammad wa man ma'ahu, ya Allah hancurkan Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Bayangkan, ini mereka orang kafir masih merasa benar, lalu dia mengatakan, minta kepada Allah, ya Rabb, hancurkan Muhammad. Dia telah mengganggu kami, mengganggu stabilitas kehidupan kami. Kami sudah merasa nyaman menyembah patung, kok datang Muhammad disuruh menghancurkan patung? Ini mengganggu kami. Hancurkan ya Allah Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Lalu Allah turunkan Al-Quran. Pada ayat berikutnya, Qul aro'aitu. Qul aro'aitu, sampaikan Muhammad kepada mereka, tahukah kamu, in ahlakani Allah, kalau Allah saja menghancurkan aku, wa man ma'ya, dan orang-orang yang bersamaku, aw rahimana, atau justru sebaliknya mungkin, Allah justru menyayang aku, dan menyayang orang-orang yang ikut aku. Kalau saja aku dihancurkan dan pengikutku dihancurkan, fama yujirul kafirin min azabin alim, apalagi orang kafir, maka pasti dia diazab oleh Allah. Subhanallah, ini jawaban yang disampaikan Rasulullah SAW kepada orang kafir, diwahyukan langsung dari Allah. Jadi ketika mereka berdoa minta, ya Rabb hancurkan Muhammad, ya Allah hancurkan Muhammad, ya Allah hancurkan Muhammad dan yang bersamanya, langsung seketika Allah turunkan ayat ini, langsung qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana faman yudhirul kafirin min azabin alim. Kalau kami saja dihancurkan, pengikut kami dihancurkan, apalagi kamu, kamu pasti dihancurkan, kamu kafir. Begitulah jawabannya yang terjadi. Berarti dari sini kita belajar bahwa banyak orang kafir merasa benar, dan karenanya mereka tidak mau ikut Allah. Kenapa? Karena mereka merasa benar, dan karenanya mereka justru menyerang orang-orang yang beriman. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang beriman yang dibunuh, bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang beriman yang tempat ibadahnya dihancurkan. Kenapa? Karena mereka merasa benar. Disinilah bahwa ternyata tradisi merasa benar dari orang-orang yang tidak beriman itu sudah berlangsung sejak dahulu dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Makanya tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Karena banyak mereka yang tidak tahu, banyak mereka yang belum paham. Seandainya mereka paham, mereka tidak akan memusuhi. Nah, cara menyampaikannya sudah banyak fasilitas. Allah membuka fasilitas sangat luar biasa. Kadang melalui sarana-sarana teknologi yang kita sudah punya, bisa melalui televisi, bisa melalui website, internet, dan sebagainya. Itu silakan. Allah buka fasilitas itu. Tergantung kita sekarang. Namun saya, fasilitas ini bagi para pemegang kebenaran sangat terbatas, sehingga kurang banyak orang tahu tentang indahnya Islam ini. Jadi sebetulnya, warahmatullah, Islamnya indah, tapi saya perilaku umatnya membuat Islam ini menjadi tidak indah. Islam ini benar, tapi sayang, berlaku umatnya membuat seakan-akan Islam ini salah. Islam ini baik, tapi sayang, orang-orang yang beriman, yang memeluknya, tidak mau mempromosikannya. Sehingga banyak orang tidak kenal Islam. Seandainya orang-orang beriman bersungguh-sungguh aktif, saya ulang lagi, bersungguh-sungguh aktif seperti orang-orang yang ikut setan aktif. Perhatikan, mereka kalau sudah ikut setan, mereka aktif bikin panggung, bikin acara sinetron, bikin acara film, bikin apa aja mereka, macam-macam, supaya orang lupa Allah, bikin acara yang luar biasa, aktif. Nah, makanya saya, orang-orang yang ikut Allah akan lebih banyak. Namun sayang, jumlah yang ikut Allah banyak tidak aktifnya, banyak pasif. Akibatnya kebaikan tidak banyak dikenal oleh banyak orang. Iman yang kita yakini tidak banyak dikenal orang. Sehingga jumlah orang yang tidak beriman lebih banyak. Dari 6 miliar penduduk bumi, baru 1,3 miliar yang muslim, yang beriman. Dari 1,3 miliar ini juga baru 2% yang bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya. Nah, mengapa? Karena sosialisasi kurang kuat. Nah, disinilah berkumpul bahwa tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan tugas manusia ini, mempromosikan agama ini, bahwa ini adalah agama yang benar. Sehingga akibatnya apa? Sekarang, Pak, karena promosi lebih gencar kebatilan daripada promosi kebenaran, akhirnya apa terjadi? Sekarang terbalik. Orang-orang yang berbuat batil tidak merasa bersalah. Bahkan yang merasa bersalah, orang yang berbuat kebenaran. Contoh, akhir-akhir ini banyak orang merasa kaku memakai jilbab menutup aurat. Kenapa? Karena sudah hampir asumsi bahwa orang-orang yang membuka aurat itu sudah benar, sehingga yang menutup aurat itu merasa bersalah. Orang-orang yang membuka aurat sudah merasa benar, sehingga mereka tidak kaku lagi. Dan lama-kelamaan nanti, ya, orang-orang berciuman di pinggir jalan ini sudah semakin banyak. Naik bus sudah mulai banyak di atas bus, ya. Tidak merasa kaku lagi. Apalagi kalau sudah remang-remang di atas jembatan, sudah mulai berjejer motor ke motor di pinggir jalan. Apalagi sudah mulai ada lampu-lampu yang sudah agak remang sedikit di bawah pohon-pohon di tepi taman, sudah mulai berjejer menjelang maghrib, dan sudah mulai semakin banyak. Dan apa kata Rasulullah? Perhatikan, di antara tanda-tanda kiamat, kasratu zina, banyaknya perzinahan. Ini maksudnya bukan orang kafir. Karena orang kafir memang setiap hari berzina. Ini maksudnya orang-orang yang mengaku beriman. Apa kata Rasulullah? Dan mereka nanti yang mengaku beriman itu hatta la yazni nas fi syawari, mereka berzina di pinggir jalan. Ini sudah semakin banyak. Terlalu seperti ini. Wa khairuhum fi dhalika zaman, paling baiknya manusia di zaman itu, rajulun yaqul li sahibatihi nakhtafi wara al-jidar, seorang berkata kepada ceweknya, ayo kita sembunyi dong di balik tembok, berzina juga tapi bersembunyi. Itu paling baiknya sudah. Jadi pernikahan sudah semakin tidak ada. Jadi fitrah sudah semakin hancur. Kenapa? Karena berpaling sudah. Orang yang mempromosikan kebatilan semakin gencar, gencar, gencar. Yang punya kebenaran pasif, pasif dan diam. Akhirnya terjepit. Dan ini kata Rasulullah, jal al-Islamu wa iman, Islam dulunya datang dalam keadaan terasing, wa sayu'udu ghariban, dan nanti di hari-hari terakhir atau zaman terakhir nanti dia akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang tetap istiqomah, konsisten sekalipun dia nampak terasing. Dia tetap menutup aurat di saat semua orang terlanggar di sekitarnya. Dia tetap bersama istrinya sekalipun semua orang berzina di sekitarnya. Dia tetap mengambil yang halal sekalipun sedikit di saat semua orang pada makan yang halal di sekitarnya. Makan, harta, riba, korupsi, semuanya. Nyogok-nyogok, langsung begitu kolosal di sekitarnya. Dia tetap bertahan dalam yang halal. Subhanallah. Indah sebenarnya yang sangat penting untuk kita ambil dari pelajaran yang bisa menjadi pegangan pada kita sendiri. Setelah itu, pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Qul huwa ar-Rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul, katakan Muhammad, huwa ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih. Amanna bi, kami telah beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, maka kamu pasti tahu siapakah sebenarnya orang yang sesat. Jadi tadi ayat sebelumnya menyatakan bahwa Rasulullah memberikan jawaban, kalau kami saja yang beriman harus hancur, apalagi kamu wahai orang-orang kafir, maka kamu pasti akan mendapatkan adabun alim, adab yang zabdi. Alim di sini diambil kata alam. Alam artinya sakit. Kalau kata alim ini adalah ismun mubalaghah yang menunjukkan sangat alim, sangat pedih, sangat perih, sangat sakit, itu alim. Kalau alam hanya sakit, seperti mengatakan indi alam firas, aku punya rasa sakit di kepala. Indi alam fil batan, aku punya rasa sakit di perut. Indi alam firijil, aku punya rasa sakit di kaki. Tapi kalau sudah alim, ini sakitnya nggak berhenti-berhenti. Alim nggak berhenti-berhenti selama-lamanya, dan nyeri, sakit, pedih berkumpul di dalamnya dan tidak berhenti sama sekali. Nah, berarti siksa neraka ini tidak ada istirahat, tidak ada cuti di neraka, dan terus-menerus sakit. Dan semakin dibiarkan, semakin api neraka semakin panas. Itu bedanya. Dan ketika kulit ini lepuh, hancur, Allah ganti dengan kulit yang lain. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Setiap kali kulit sudah melepuh dan hancur sehingga mereka tidak merasa sakit lagi, Kata Allah, aku ganti lagi kulit yang baru. Karena alat perasa itu di kulit. Sehingga liyadukun Allah, supaya mereka tetap merasakan sakit itu. Makanya alim. Kebalikannya kalau di surga, Allah memberikan kata na'im, jannatun na'im. Kenapa? Karena kenikmatan di surga tidak pernah putus. Surga terus nikmat dan menyenangkan. Itu kebalikannya. Nah, lalu jawaban selanjutnya dan Yusuf selam bahwa yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah. Hanya Allah yang kami yakini, bukan yang kamu yakini. Kalau kamu kan kafir. Kul huwar rahman, Allah maha rahman. Amanna bihi, kami telah beriman kepadanya. Itu dia Allah yang bisa menyelamatkan. Jadi Tuhan yang kami percaya ini. Kalau kamu kan percaya kepada patung-patung, kepada matahari, kepada pohon-pohon besar, itu yang kamu yakini. Maka nanti patung-patung itu akan dipanggil di hari kiamat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran bahwa di antara bahan bakar mereka adalah batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar mereka adalah manusia dan batu-batu. Maksudnya batu-batu patung yang disembah-sembah oleh mereka. Nah, karena Tuhan kamu itu, silakan minta tolong kepada Tuhan-Tuhan itu. Tapi kalau kami tidak, kul huwar rahman, yang akan membentuk kami adalah Allah yang maha penyayang. Amanna bihi, kami telah beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kami telah bertawakal kepadanya. Dari sini kita belajar bahwa jalan keselamatan untuk mentaati Allah paling pokok dua. Kita beriman, artinya kita bersungguh-sungguh patuh. Pak, Bu, iman maksudnya bukan sekedar pengakuan. Iman itu artinya langsung patuh mengerjakan. Itu namanya iman. Bukan sekedar dalam teori aku percaya, bukan itu. Itu baru tahap awal. Kalau iman yang hakiki sudah sampai kepada kesungguhan patuh. Itu amanna, itu telah beriman. Contoh. Dalam bahasa Indonesia, iman itu kan percaya. Ketika seseorang percaya kepada dokter, maka dia buktikan dengan amal. Dokter mengatakan, Bapak kena penyakit diabetes. Oh iya dok, iya. Harus diamputasi Pak. Oh benar, iya. Berapa dok biayanya? Ya 100 juta Pak. Dia diamputasi, banyak. Sudah dipotong, bayar. Mau? Mau? Kenapa? Percaya. Jadi, dipotong, bayar lagi. Mau? Percaya. Terus dokter mengatakan, Pak, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ditulis yang baik. Daftar-daftar makanan yang dilarang dokter. Jangan sampai lupa. Begitu satu hari diundang sebuah pesta, nampak di depannya makanan yang lezat-lezat. Begitu lihat kamusnya, semua makanan yang lezat itu dilarang dokter. Gak boleh ke dokter, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Gak menyentuh, benar gak menyentuh. Ditanya, Pak, aku gak makan Pak. Padahal dokter itu nggak tahu, dokter itu nggak tahu. Pasti jadinya dia makan, dokter juga nggak tahu. Tapi karena percaya ke dokter, dia ikut. Coba bandingkan dengan perintah Allah. Coba, kata Allah, jangan berzina. Allah kan tahu, dia melihat, tetap aja berzina. Kenapa? Tidak percaya kepada Allah. Orang dokter percaya, kepada Allah nggak percaya. Akhirnya dengan Allah nggak diikuti. Jangan korupsi, jangan mencuri, mencuri. Jangan makan riba, makan riba. Kenapa? Karena enggak percaya kepada Allah. Jadi iman itu artinya beramal. Bukan sekedar pengakuan beriman kepada Allah, tapi perbuatannya melanggar Allah. Bukan itu pengertian iman. Iman itu adalah beramal. Dibuktikan dengan amal. Nah, ini namanya amanna. Nah, setelah ini terbukti bahwa iman itu aman, wa alaihi tawakkal, maka kepadanya aku bertawakal. Nah ini, kalau ini terbukti iman bertawakal dengan benar, nah tawakal ini artinya usaha. Tawakal itu usaha. Sebuah pesawat terbang yang hendak terbang itu sudah disempurnakan sebelumnya, dicek dengan rapi. Begitu take off, maka tawakal. Jadi ada usaha maksimal, tawakal. Berbeda dengan orang tidak berusaha, ya. Ibadah juga kagak, sholat juga kagak, ya. Terus baca Quran juga kagak, belajar juga kagak, belajar ilmu juga tidak. Berdoa, ya Allah masukkan aku surga. Nah, ini namanya tawakal. Bukan tawakal, tawakal artinya mewakilkan kepada Allah. Nah ini yang haram hukumnya, mewakilkan tanpa usaha. Makanya doa itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak bertawakal, bekerja keras. Makanya tawakal itu dihubungkan dengan azm. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Azm itu adalah usaha keras, niat yang kuat, yang maksimal, dan dibantu dengan kerja keras, maka itu azam. Begitu sudah siap semuanya, tawakal. Ini namanya tawakal. Kalau ini dipasang dengan iman, maka fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Buahnya adalah pasti keselamatan. Artinya kau akan tahu siapa yang sesat dan kamu akan selamat. Terakhir, penutup dari surah Al-Mulk ini, Allah SWT menutup dengan firman-Nya, kul ara'aitu in asbaha ma'ukum ghawra faman yatikum bima imma'i. Ini adalah tentang ayat Muhammad, sampaikan kepada mereka tentang air yang setiap hari mereka minum. Perhatikan air ini, Pak. Subhanallah, dalam gelas kita bisa melihat kok bisa ada zat yang seperti ini bentuknya. Subhanallah. Dia, kita tidak pernah bikin air, tapi subhanallah kok ada zat seperti ini. Kalau kita ingin bikin, dari apa cara membikinnya? Bagaimana cara membikin? Kata Allah, kul ara'aitu in asbaha ma'ukum ghawra. Tahukah kamu bagaimana seandainya semua air di muka bumi ini Allah hilangkan, Allah tarik semua persediaan air sehingga cari kemanapun tiada air. Kata Allah, famayatikum bima'in ma'i. Dolar yang mana yang bisa mendatangkan air? Rupiah yang mana yang bisa mendatangkan air? Bos yang mana yang bisa mendatangkan air? Dari sini kita paham bahwa persoalan air bukan persoalan uang, tetapi persoalan Allah yang menciptakan. Tapi sayang, banyak orang lupa Allah, yang diingat uang. Ketika minum, merasa bahwa aku bisa minum karena uangku, sehingga dia mengira bahwa dengan uang aku bisa minum. Kenapa? Karena lupa bahwa Allah yang bikin. Dia hanya ingat bahwa ada mobil yang mengantarkan, aku bayar. Ada mobil yang menggali, aku bayar. Sehingga yang mendatangkan air uangnya, bukan Allah yang membuat. Akhirnya apa? Maka dia lebih taat kepada orang yang memberi uang daripada yang memberi air. Karena dia merasa bahwa yang bisa mendatangkan air ini uang, akhirnya bahwa, dan dia sadar bahwa yang mengasih uang adalah bos, maka dia lebih patuh kepada bos daripada kepada Allah. Sehingga seandainya jam 2 malam bos manggil, dia bangun. Tapi kalau Allah bangun, memanggil waktu subuh, enggak bangun. Kenapa? Karena lebih hebat bos daripada Allah. Bos yang ngasih uang kok, dengan uang aku bisa dapat air. Sementara kalau Allah, dilupakan bahwa Allah yang bikin. Kata Allah, kul ara'aitu in asbaha ma'ukum ghawra faman yatikum bima'in ma'i. Tahukah kamu kalau aku cabut semua air itu, mau kemana kamu cari air? Inilah penutup dari surah Al-Mulk. Dari awal sampai akhir memang bahasanya menggugah. Jadi dengan satu keharusan saya harus menggunakan gaya seperti ini. Kenapa? Karena memang bentuk ungkapannya seperti itu. Dia merupakan hentakan-hentakan. panggilan-panggilan, pertanyaan, hantaman, desakan, begitu bentuknya, seperti anak panah yang menancap. Begitulah bentuk ayatnya dari seperti ini. Gayanya. Makanya surat An-Nur sangat penting untuk kita sering baca dan menjadi pembela bagi orang yang sering membacanya dan menjadi penyelamat bagi orang yang sering mengamalkan kandungannya. Semoga Allah memberkati kita semua. Dan sebelum ditutup, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Masih ada waktu. Masih ada waktu? Atau sudah habis waktu? Kalau masih ada waktu, silakan. Yang bertanya. Kalau memang sudah cukup, saya tutup. Cukup ya, insyaallah. Ini kalau sudah jelas, enggak perlu bertanya. Semoga Allah memberkahi. Kita tutup dengan satu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.